Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya neng Allah kayak apa ya, kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa Ahli Sunnah ya, sama FPI juga Ahli Sunnah. Karena Habib Rizik itu ya guru ya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Gak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kulo suwon sing ngawas kulo ampun geman. Poe nak dosa wajib tobat. Maksiat tu jorok, maksiat tu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampeyan tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosi, Asia ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya, dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban si Dina Ali Mu'awiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya memang Ahli Sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya Ahli Sunnah memang. Ulama Islam Indonesia liwat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi barnekaan nih gini masjid bariku yo tarian bareng. Gak sih cicil babi tapi udelnya radicil. Dan mulai di sini ulama India yang menengah ya. Akhirnya niru ulama Indonesia. Pas atasan yang ngundang dia, ibariku ada konser dang. Aku lah kurang balik diundang. Ya seperti ada konser dang. Gus pun tene naik kaya terjenengan tapi mungkin terpontong konser dan itu dia sembuhkan dia jujur utakam celai sama ngingunan tiang-tiang ngingun dan dudan itu semua hasilnya ya tapi dia cuman aku ngizini oh coba kok walu wah dia gue tuh gue mau denger tosis nani ku haram ya lucu tau nengi Indonesia aku akat aku narak iya itu marem orang mungkin sih kok ngangkat mau kok tidak nutawi jalan ya orang tapi kok ngilangi aset jalan tidak ya orang gelu kurang gaul, acara anu kiai rak gak nopo? Gak gaul. Mulai dulu lama Ahli Sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene-ngene diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli Sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya enggak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita enggak tahu. Apa yang benar FPI apa Ahli Sunnah ya sama FPI juga Ahli Sunnah. Karena Habib Rizik itu ya guru ya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul. Nahi Mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang, Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriya Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak. Pak Sinten, Sinten Pak Habib Rizik tak badai nomad Zabir Rukin kan tidak mungkin. Kona kabel langit sampai bumi. Nah kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya. Kalau Anda itu itibak sama kabel, ya badingannya kabel. Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca buku-bukunya Pak Sirat. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang lunak. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, gak boleh siap apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV, si wawancara ini ke lo, tinggal blotter lo, Rizma. Uang si wawancara ini tuh, ini, itu Pak Kurusya mau ngalim sore, si wawancara ini ke, tenang. Padahal bahasa aku merem-merem. Lagi lo, ini nyata gitu. Si wawancara ini Pak Siap, jenis. Ini ke bintang nomor ya. Gue udah biasa rong. Lu nak keluar rohnya bergawa ngalim peneliti. Nah sampe nek mati kan beda. Ya podo-podo roh tapi bijinya beda. Paham? Ya beda tuh. Wong ngalim nak gak mati. Gue neliti. Nah wong awam nek. Tulisannya tetep beda. Wah padu nih jenis. Nah orang tetep beda. Ayo percaya. Itu awas yang akhirat. Ucatokan. Lepas sebelah. Kau ngalem mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah ni seeling. Bodoh-bodoh bergelar film. Pak Siap tu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad tu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main. Makanya kita punya khasnya dulu ada Gusme, Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar udah dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenale ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngoco awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lonte nelek, wah anak ini sakit gusti ngandani ini. Anak ayu, wah sakit gusti. Podo masalah duwe ge ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW panjen dalam TPA cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kulo ge sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tola lagi tak lem. Dari nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RTB nopo? Wah, curang. Artinya ya paham gini, jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu, sampai kiai yang mau ngandani itu. Ya sudah begitu, mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai dulu kita kitab-kitab sufi. Biasa, jadi ulama, top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, tambahnya terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung ngonten wapel ron macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayahe dene. Gak gelem. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah be aku dong Allah itu badani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ra jalo ya ra apa. Malah berita ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Enggak. Akhtar malah akhtar jadi saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Ini malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam deh. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara sering kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu lama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Lan ini ngaji itu terus kalau suwun lewat ini hadis surkaya di dawuh Rasulullah ya, lewat sanad yang mutasil ila Rasul nah, pokoknya jamaah mriki sing nate dosa nate salah sampean kudu yakin emu yakin bahwa ini yang benar karena ini di dawuh Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala apalagi redaksinya qala Allahu taala berarti sing disebut hadis kut jadi gak ada mazhab kados khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir ini ngamale apik ora ditompo itu gak ada. Orang-orang, itu akal-akalnya wong kuari. Nah, yang mewakili Islam ingatkan ini, Allah seneng banget. Nah, ada kawulannya, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khulbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyim zata kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi adada khulbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyim zata kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi adada khulbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyim zata kalimatik. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati.